الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وكان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاء إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم رغبة في دنياهم فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا الكياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهي على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوا وما خالف عقولهم ردوه وصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل سنة غرباء في جوف ديارهم. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Ini adalah lanjutan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. Yang Syarh Sunnah merupakan matan dari kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kalimat yang panjang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang Al-Jama'ah dan Al-Furqah. Dan Syekh An-Najmi rahimahullah menyebutkan dalam satu pembahasan, kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahida. Dan ketahuilah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati, umatku ini akan berpecah belah. Sataftariqu dari kalimat al-iftiraq, berpecah belah. Ummati, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila disebutkan kalimat ummati, maka di sana ada dua makna. Yang pertama, ummatud da'wah, yaitu seluruh manusia yang hidup di dunia ini sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti yaumul qiyamah. disebut dengan ummatud da'wah. Dimanapun dia tinggal, di belahan bumi manapun dia tinggal, dan di masa kapanpun dia hidup, apapun agama dan keyakinannya, semua manusia yang hidup di dunia ini sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ummatud da'wah. Yang kedua, apa ya Mbak Syifa? Ummatul ijabah. Apa yang dimaksud dengan ummatul ijabah? Pak Eko? Yang telah masuk menerima Islam, yang telah mengucapkan syahadatain, ini ummatul ijabah, dia sudah menjawab menerima Islam pada dirinya. Dan dalam hadis ini yang dimaukan adalah ummatul ijabah, bukan ummatul da'wah. Kalau ummatul da'wah enggak perlu lagi disebutkan sataftariqu, akan berpecah belah. Karena di dunia ini sekian banyak sekali keyakinan, sekian banyak sekali agama, sekian banyak sesembahan yang disembah oleh manusia. Ada Yahud, ada Nasara, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada komunis, ada berbagai macam ragam agama yang ada di dunia ini. Namun yang dimaukan di sini adalah ummatul ijabah, yaitu yang mereka telah masuk ke dalam Islam. Ini yang akan berpecah belah. Kalau orang-orang Yahud, mereka telah terpecah belah menjadi 71 kelompok golongan. Orang-orang Nasara, mereka terpecah belah menjadi 72 kelompok golongan. Dan kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau di sini, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Kaum muslimin, umatku, ummatul ijabah, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya terancam masuk dalam neraka, kecuali satu kelompok yang selamat. Dari sisi keyakinan, dari sisi manhaj, dari sisi metode, dari sisi pemahaman, semuanya salah. Semuanya terancam dengan neraka, kecuali satu kelompok ini yang metodenya, pemahamannya itu benar, yaitu yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpecah belah dari as-siratul mustaqim, yang menjauh dari al-jamaah, yang terancam dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, ini bertingkat-tingkat. Ada yang mereka masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya selama-lamanya apabila kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan sampai pada tingkat mengeluarkan dia dari Islam. Bid'ah mukaffirah, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ada di sana yang terancam dengan neraka, namun dia tetap akhir dari kesudahannya keluar dari neraka, tidak kekal di dalam neraka, karena dia masih memiliki tauhid. Iya, dia terjatuh pada kesalahan-kesalahan yang fatal, kebidahan-kebidahan yang mufassiqah, kebidahan-kebidahan yang berat. Tetapi ketika dia masih seorang muwahhid, tauhidnya, akidahnya belum tercampur dengan kesyirikan, maka dia termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak bisa difahami, selain dari al-jamaah ini, selain dari satu kelompok ini, pasti kekal di dalam neraka. Tidak bisa difahami demikian. Bukankah Rasul menyatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya mereka dalam neraka, berarti kekal selama-lamanya? Tidak demikian. Tergantung pada tingkat kebid'ahan, tergantung pada tingkat kesesatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kalau seandainya sampai pada tingkat kekufuran seperti bid'atut tajahum, yang mengingkari, bahkan mereka mengingkari wujudullah, Allah itu enggak ada, enggak di luar alam, enggak di dalam alam. Allah tabaraka wa ta'ala bahkan tidak ada wujudnya. Yang seperti ini bid'ah mukaffirah. Bid'ah sampai pada tingkatan kufur. Pelakunya yang meyakini keyakinan ini telah sampai hujjah kepadanya, namun tetap tidak menerima dalil-dalil yang ada, maka dia terjatuh pada kekufuran. Demikian pula mereka-mereka yang melakukan nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang telah pernah kita bahas, pelakunya kafir, keluar dari al-Islam. Kalau seperti itu, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, maka Islamnya batal dan dia terancam dengan neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qala wa hiyal jama'ah, satu kelompok ini adalah jamaah. Qila man hum ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, siapa mereka ini wahai Rasul, siapa yang satu kelompok selamat ini? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, satu kelompok yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berjalan di atas apa yang aku jalani hari ini dan yang di atas dijalani oleh para sahabatku. Dari sisi akidahnya, tauhidnya, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari masalah metodenya, suluk, manhajnya, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam peribadahannya, mereka juga sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih tidak kurang. Nah, inilah kelompok yang selamat. وكان الدين الى خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعه الجماعه كلها. Dan agama ini yaitu al-jamaah al-haq hingga di masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, terus seperti ini kuat kokoh kaum muslimin, baik para sahabat ataupun tabi'in ketika itu benar-benar berada di atas garis yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak terjadi perselisihan. Ketika muncul bibit-bibit penyimpangan, orang-orang yang mulai membahas tentang tahrif ayat-ayat Al-Quran yang masih mutasyabih, langsung khalifah mengambil tindakan tegas. Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengambil tindakan yang sangat tegas. Sehingga di masa-masa itu adalah masa-masa kejayaan al-Islam. Wa hakadha fi zaman Uthman, demikian pula sepeninggal Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Al-Khattab, digantikan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Pun demikian kaum muslimin, para sahabat, tabi'in di masa itu tetap berada di atas garis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kutila Uthman ja'a al-ikhtilaf wal bid'ah, setelah terbunuhnya Khalifah Uthman baru mulai datang berbagai macam kebid'ahan, penyimpangan, benar-benar terbuka secara lebar pintu-pintu kesesatan yang dimotori oleh mereka orang-orang khawarij yang membunuh Khalifah Uthman ibnu Affan radhiyallahu an. Murni dari mereka orang-orang khawarij, para terorisme mengepung rumah beliau, tidak membiarkan orang lain untuk bertemu dengan Khalifah Uthman, diboikot. Hingga pada puncaknya mereka maksa masuk mendobrak pintu rumah beliau dan membunuh beliau radhiyallahu anhu. Setelah ini baru fitnah itu menyebar sangat luas sekali. وَصَارَ النَّاسُ فَرَقًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ ثَبَتَ عَلَى الْحَقِّ عِنْدَ أَوَّلِ التَّغْيِيرِ وَقَالَ بِهِ وَعَمِلَ بِهِ وَدَعَا إِلَيْهِ. Maka sejak saat itulah manusia benar-benar terpecah. Kaum muslimin terpecah belah, terkhusus mereka-mereka khawarij yang memotori pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang bersama dengan orang-orang khawarij ini. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mendukung gerakan mereka, pemberontakan mereka. Tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang berserikat mengepung dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terlepas dari perbuatan tersebut. Faminan nasi man sabata 'alal haqq. Maka di antara manusia ada mereka-mereka yang kokoh di atas al-haq 'inda awwalit taghyir, di saat pertama sekali terjadinya perubahan. Fitnatul khawarij ketika itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tetap kokoh di atas al-haq, tetap istiqamah di atas garis yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bihi, mereka terus berkata, menyampaikan al-haq ini. Wa amila bihi, mereka mengamalkannya. Wa da'a ilaih, dan menyeru, mengajak manusia untuk selalu berada di atas al-haq dan kembali kepada al-haq. Wa kana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'ah fi khilafati bani fulan. Dan kondisi kaum muslimin pada saat itu di masa khulafaur rasyidun, demikian pula generasi-generasi berikutnya, secara umum walau muncul berbagai macam kebid'ahan, secara umum mereka masih berada pada garis yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang hidup setelahnya, kemudian yang hidup pada generasi setelahnya. Terjadi khilaf di antara para ulama, kapan, berapa masa atau berapa tahun satu generasi disebutkan. Ada yang menyatakan 100 tahun, ada yang menyatakan 70 tahun. Sehingga ketika kita sebutkan atau disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini, hatta kanat tabaqatu rabi'ah fi khilafati bani fulan. Maka ketika telah memasuki tabaqah yang keempat, yaitu generasi yang keempat. Generasi pertama adalah generasinya Rasul dan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'u tabi'in. Setelah itu, setelah tiga generasi berlalu, fitnah sudah tidak lagi terbendung. Berbagai macam ujian dan cobaan datang kepada para ulama ahlul hadis, para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Berbagai macam fitnah terus melanda kaum muslimin. Namun tetap Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dengan memunculkan mereka-mereka yang terus membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Hingga pada saat masuk generasi yang keempat pada khilafah Bani Fulan, inqalaba zaman, pada sebahagian nuskha disebutkan fi khilafati Fulan, dalam nuskha yang lain disebutkan fi khilafati Bani Fulan. Inqalaba zaman wa taghayyara an-nasu jiddan, maka sudah terbalik masa. Manusia benar-benar telah jauh meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berubah mereka. Wa fashatil bid'u, kebid'ahan menyebar secara meluas. Wa kathurad du'a'u ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah, ajakan-ajakan dan seruan-seruan semakin banyak untuk berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-jamaah. Wa waqa'atil mihnatu fi kulli syai', dan terjadi ujian demi ujian pada segala sesuatu. Lam yatakallam bihi Rasulullah wala ahadun minas sahabah, di mana hal tersebut yang diujikan kepada mereka tidak pernah dibicarakan oleh Rasulullah SAW, tidak pula pernah dibicarakan oleh seorang pun dari kalangan para sahabah. Wada'u ilal furqa, dan mereka mengajak kepada perpecahan. Ini terjadi pada masanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu fitnah khalqul Quran, di mana pemerintah ketika itu, khilafah ketika itu, beserta dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya mengajak kepada fitnatu khalqil Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk. Sabata man sabata min ahlil haq, tetap kokoh, tetap tegar ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadith di atas al-haq, menyatakan bahwasannya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Banyak yang terbunuh dari kalangan para ulama ahlul hadith dengan fitnah ini. Sebahagian besar dari mereka harus menjauh, mengungsi, meninggalkan negerinya demi untuk menyelamatkan akidahnya. Dan ada di antara mereka yang tetap terus berjuang menyampaikan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, sekalipun sekian banyak ujian dan cobaan serta musibah menimpanya, seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sampai kemudian setelah berlalu tiga generasi, setelah berlalu tiga khalifah yang masing-masing dari ketiga khalifah ini mengajak kepada keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Setelah berlalu, meninggal satu khalifah, meninggal lagi yang kedua, meninggal lagi yang ketiga, baru datang yang keempat, Allah tabaraka wa ta'ala tampakkan al-haq, khalifah al-mutawakkil billah pada khilafah Bani Abbasiyah. Maka dia mengembalikan al-haq, mengembalikan sunnah, membebaskan para a'immah yang ditahan, dan kembali ahlu sunnati wal jamaah bisa menyampaikan al-haq secara terang-terangan. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.